pembicaraan tentang Rabbu Ta'ala adalah membicarakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara detail dan mendalam sampai pada tingkatan menggambarkan bentuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah muhdats, perkara baru. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sampai pada tingkatan menggambarkan bentuk Allah. Maka pembicaraan tentang Rabbu Ta'ala, tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sampai pada tingkatan menggambarkan Allah dalam bentuk tertentu adalah muhdats, perkara yang baru. Wa huwa bid'atun, ia merupakan kebid'ahan, jelas. Wa dhalalatun, bahkan kesesatan. Kenapa dikatakan sesat? Karena uqulun nas, akal-akal manusia itu terbatas. Akal manusia tidak akan pernah mampu untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tertentu. Sehingga kalau sampai ada orang-orang yang berbicara tentang Allah kemudian menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tertentu, maka yang jadi sandarannya adalah tiga perkara. Yang pertama, az-zunun, prasangka, sangkaan-sangkaan, dhon, perkiraan-perkiraan. Allah itu sepertinya kayak begini. Oh enggak, mungkin Allah itu kayak begini. Yang kedua, analogi, kias. Ketika mendapatkan keterangan bahwa Allah itu bisa melihat, berarti Allah punya penglihatan. Oh kalau begitu penglihatan Allah sama seperti makhluk, dianalogikan kepada makhluk. Yang ketiga adalah al-ara, ra'yu. Tiga perkara inilah yang jadi landasannya. Kalau kita menemukan ada orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan menggambarkan Allah dalam bentuk tertentu. Ini yang menjadi sandarannya. Prasangka, analogi, kias, dan ro'yu. Maka hasil akhirnya adalah apa? Dhalalah, kesesatan. Nah, oleh karena itu di sini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan annal kalama fir rabbi taala muhdatsun wa huwa bid'atun wa dhalalatun. Pembicaraan tentang Rabbu taala adalah muhdats. Ingat, ini pembicaraan tentang Allah yang sampai pada tingkatan menggambarkan Allah dalam bentuk tertentu. Itu muhdats, bid'ah, sesat. Qala wa la yatakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ashabihi. Tidak boleh ada yang berbicara tentang Rabb, kata Imam Al-Barbahari, tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan sesuai dengan apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jelaskan kepada para sahabat sahabatnya. Intinya adalah bahwa kalau kita hendak berbicara tentang zat Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh keluar dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai keluar, maka muhdats bid'ah dolalah. Karena yang jadi sandarannya adalah tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Faham? Nah. Dan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surat Al-Maidah, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Qala fa huwa jalla thana'uhu wahidun laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya jalla thana'uhu yang begitu tinggi, maha agung sanjungan yang ditujukan kepadanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Siapapun yang berbicara tentang Allah Azza wa Jal sesuai dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Allah, maka dia tidak akan pernah menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tertentu atau menyamakannya dengan makhluknya. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Qala fa rabbuna awwalun bila mata. Selanjutnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, fa rabbuna awwalun bila mata. Rabb kita adalah yang awal, bila mata, tanpa permulaan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala al awwal, al awwal bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al awwalu bila mata, tanpa ada permulaan. Ini jelas berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk dikatakan yang awal, itu dengan permulaan. Karena yang namanya makhluk itu adalah dari awalnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, Maha Pencipta. Huwal awwal, dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal bila mata, tanpa ada permulaannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ada perbedaan antara apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan makhluknya. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengadakan sesuatu yang pada awalnya tidak ada. Adapun makhluk mampu menciptakan sesuatu dalam artian mengolah dan merubah sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk yang lainnya. Ini perbedaan antara ciptaan Allah dengan ciptaan makhluk. Ada istilah hak cipta dilindungi undang-undang. Kalau kita tanya, ini meja ciptaan siapa? Afwan, ini meja ciptaan siapa? Ini meja, meja ini ciptaan siapa? Ciptaan makhluk. Meja ciptaan siapa? Makhluk. Meja ciptaan siapa? makhluk. Meja ciptaan makhluk. Ya. Ciptaan makhluk. Kalau begitu ada pencipta selain Allah. Ada enggak pencipta selain Allah? Tadi bilang meja ciptaan makhluk, berarti ada pencipta selain Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta? Jadi ciptaan siapa ini meja? Afwan, sekali lagi. Ciptaan makhluk. Afwan, sekali lagi. Ciptaan siapa ini makhluk? Makhluk apa? Meja. Ciptaan makhluk. Ciptaan makhluk. Jangan terpengaruh. Ini ciptaan makhluk. Karena ini hasil olahan. Hasil olahan. Jadi kalaupun dikatakan ini ciptaan makhluk, maka tidak berarti kemudian mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah itu sekali lagi adalah dalam artian mengadakan sesuatu yang pada awalnya tidak ada. Makhluk tidak mampu melakukan hal itu. Yang mampu melakukan hal itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimampui oleh makhluk itu adalah mengolah segala sesuatu yang sudah ada. Bukan mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Faham sekarang? Nah. Allah subhanahu wa ta'ala huwal awwalu. Dia Allah al-awwal. Bila mata, tanpa permulaan. Kalau kita, tetap ada permulaannya. Ya enggak? Ada permulaannya? Ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal bila mata. Wa akhirun bila muntaha. Dan dia Rabbuna, Rabb kita Allah Azza wa Jal, akhirun bila muntaha, yang akhir tanpa ada penghujungnya, tanpa ada garis finish. Kalau kita, semua makhluk ini akan sampai pada garis finish terakhir, ada penghujungnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala akhirun bila muntaha, yang akhir bila muntaha, tanpa ada penghujungnya. Nah. Qala ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Mengetahui yang rahasia dan mengetahui yang tersembunyi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui asirra, yang rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah awal bila mata, akhirun bila muntaha, ya'lamu sirra wa akhfa, maka ini menuntut kita untuk semakin menampakkan ketundukan, ketaatan kepada Allah dan menjauhi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Karena Allah maha tahu, Allah maha kuasa, Allah maha mampu. Bisa saja kita menyembunyikan sesuatu dari saudara-saudara kita, dari sesama makhluk, tetapi kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin tumbuh iman di dalam hati kita. Inilah pentingnya mengapa kita mesti mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Tujuannya adalah dalam rangka memupuk keimanan dalam diri kita. Sehingga semakin kita tahu tentang Allah, kita akan semakin tunduk di hadapannya. Kita tidak menyombongkan diri di hadapannya. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya apa kita? Apa yang mendasari kita sampai menyombongkan diri? Apakah karena kita kuat? Penting untuk kita ketahui bahwa seberapapun kekuatan kita, kita tetaplah lemah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Maka jangan merasa kuat. sehingga kemudian dijadikan landasan untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah, di hadapan Allah. Apa alasan kita menyombongkan diri? Apakah karena kita banyak ilmu pengetahuan? Sebanyak apapun ilmu pengetahuan kita, tetaplah sedikit. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Apa yang telah aku berikan, kata Allah, dari ilmu pengetahuan kepada kalian itu hanyalah sedikit. Tidak banyak. Perasaan kita saja yang merasa bahwa ilmu kita sudah banyak, pengetahuan kita sudah banyak, wawasan kita sudah luas. Tapi sebenarnya sedikit. Ya. Sedikit. Semakin seseorang punya ilmu, punya pengetahuan, mestinya harus semakin membuat dia rendah diri. Tidak kemudian angku, sombong, merasa punya sesuatu untuk bisa diagulkan di hadapan orang lain. Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala dulu sering sekali mengatakan bahwa apa yang telah kita ketahui dari persoalan-persoalan agama ini masihlah sedikit jika dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui. Itu dalam rangka memberi pendidikan kepada kita, kepada seluruh murid-muridnya, agar semakin merendah, tidak sombong. Nah, apa yang menjadi dasar dan alasan kita menyombongkan diri di hadapan makhluk Allah, apalagi di hadapan Allah, na'udzubillah? Apakah karena kita punya kekayaan, punya harta benda yang banyak? Sebanyak apapun kekayaan dan harta benda kita, kita tetaplah fakir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu fakir. Fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha Kaya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa Allah ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, maka hendaknya kita waspada, jangan sampai melakukan pelanggaran sekecil apapun. Nah, qala wa huwa 'alal 'arsyi istawa wa 'ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min 'ilmihi makanun. Dia Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsyi istawa, di atas arsy istawa, bersemayam, 'ala wartafa'a, meninggi di atas arsy. Nah, bukan menguasai arsy, tapi 'ala wartafa'a. Apa maksudnya? Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengutip kalimat ini, wa huwa 'alal 'arsyi istawa, dia Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa, ay irtafa'a was'ada, meninggi di atas arsy. Maksudnya adalah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ba'inun an khalqihi fi dzatihi. Allah Subhanahu wa taala itu jauh zatnya dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah ma'rifatullah, kemudian menganggap bahwa Allah sudah menyatu dengan tubuhnya, dengan jasadnya, maka sesungguhnya pengakuannya, klaimnya adalah klaim yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Istawa bukan istaula. Kalau istaula itu artinya menguasai. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dirinya istawa alal arsy. Ya. Kalau seandainya istawa diartikan dengan istaula, maka kita boleh mengatakan bahwa Allah istawa tidak di atas arsy saja. Ya. Dan ini batil. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan bahwa dirinya Ar-Rahman alal arsy istawa. Nah. Qala wa ilmuhu bi kulli makan. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala bi kulli makan, di setiap tempat. Ya. Wa la yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari ilmunya Allah, dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya ba'idun an khalqihi, jauh dari makhluknya. Tetapi ilmunya fi kulli makan, di setiap tempat. Dan inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama dengan kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Maksudnya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Kalau zatnya, Allah sudah menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ya. Nah. Ikhwan fi din rahimakumullah. Apabila kita sudah mengetahui poin-poin tadi, kita sudah memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa kita terselamat dari akidahnya Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka menentang, menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah yang kedua, kita terselamatkan dari akidahnya Sufiyah Hululiyah. Terselamatkan dari akidahnya Sufiyah Haululiyah, akidah wihdatul wujud, sebuah akidah yang meyakini bahwa zat Allah bisa menyatu dengan zat makhluknya. Faedah yang ketiga, kita bisa terselamatkan dari akidahnya al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Qala ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, tidak ada yang mengatakan tentang sifat Allah, sifat Rabbu taala, dengan kata-kata lima. Kenapa? Kenapa Allah disifati ini? Kenapa Allah disifati itu? Illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala. Melainkan orang itu adalah orang yang syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, ragu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit orang yang seperti ini keadaannya. Ketika disampaikan kepadanya bahwa Allah mempunyai sifat wajah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tangan. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ini dan itu. Kemudian dia mengatakan, loh kenapa? Kenapa Allah punya sifat wajah? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat tangan? Orang-orang yang mengatakan kenapa, ketika disampaikan kepadanya sifat-sifat Allah, adalah orang-orang yang syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, yang ragu tentang Allah tabaraka wa ta'ala, belum makrifat dengan baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang sudah makrifat dengan benar dan yakin tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meyakini bahwa zat Allah tidak akan sama dengan zat makhluknya. Demikian juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sama dengan sifat makhluknya. Walaupun Allah menetapkan sifat wajah bagi dirinya, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat tangan bagi dirinya, maka sifat-sifat tersebut tidaklah sama dengan apa yang ada pada makhluknya. Ya. Karena dalam kaidah dikatakan al-kalamu fis sifati far'un anil kalami fid dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Kalau kita semua meyakini bahwa zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya, maka sifatnya pun seperti itu, tidak sama dengan sifat makhluknya. Jadi tidak ada yang mempertanyakan, ya, merasa heran ketika mendapati dalam Al-Quran, dalam hadis, Allah disifati dengan ini, dengan itu, kecuali dia memang ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, belum yakin. Kalau bagi ahlu sunnah wal jamaah, sederhana saja. Sederhana saja. Kalau zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, maka semua sifat Allah pun tidak sama dengan sifat makhluk. Jangankan antara Allah dengan makhluk, ya, antar makhluk pun, ya, meski ada kesamaan dalam hal nama, tetapi pada hakikatnya berbeda. Pada hakikatnya berbeda. Antara makhluk saja sudah nampak perbedaan. Apalagi antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat wajah. Bukan berarti kemudian wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Allah punya tangan. Tidak kemudian tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Karena di antara makhluk saja itu sudah terjadi perbedaan. Ya. Manusia punya tangan, ya. Maaf-maaf saja, kirdun monyet juga punya tangan. Apakah ada yang rela ketika kita katakan kepadanya tanganmu tuh kayak tangan monyet? Mungkin marah, ya kan? Karena dia yakin kalau tangannya itu tidak sama dengan tangan monyet. Gak ada sampai sekarang yang rela dan senang ketika kita katakan kepadanya wajahmu seperti wajah monyet. Gak ada yang senang. Ini di antara makhluk terjadi perbedaan, walaupun ada sisi kesamaan dalam hal apa? Nama. Tapi hakikat berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Sang Khalik, Sang Pencipta yang menciptakan semua makhluk, jelas berbeda. Ya. Nah. Karena itu tidak ada yang ragu-ragu atau tidak meyakini tentang sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dia ragu tentang Allah azza wa jalla. Nah, karena kalau yakin tidak akan seperti itu. Ya, kalau yakin dia akan beriman, akan mengimani seluruh sifat-sifat Allah. yang datang penjelasannya dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan beriman, dia akan taslim. Qala wal Qur'anu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu wa nuruhu. Berikutnya Imam Al-Barbahi rahimahullahu ta'ala mengatakan wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu. Qur'an adalah kalam Allah. Tanziluhu wa nuruhu, yang diturunkannya dan cahayanya. Nah. Wa laysa makhluqan. Al-Qur'an bukan makhluk. Lianna al-Qur'ana minallah. Karena Al-Qur'an datang dari sisi Allah. Wa ma kana minallah falaysa bimakhluqin. Dan yang datang dari sisi Allah maka bukan makhluk. Wa hakadha qala Malik ibn Anas wa Ahmad bin Hanbal wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma. Demikianlah seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan para fuqaha sebelumnya dan juga setelahnya. Wal mira'u fihi kufrun. Mira' fihi kufrun. Mempertentangkan, memperdebatkan tentang Al-Qur'an adalah kufur, kekufuran. Nah. Al-Qur'an kalamullah. Laisa bimakhluk. Kalamullah adalah sifat. Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-Quranu kalamullah sifatun min sifatillah. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sifat maknanya adalah ma qama ala dzat. Maqama ala dzat, sesuatu yang ada pada dzat. Sifat itu tidak terpisah dari dzatnya. Sifat itu sesuatu yang menyatu dengan dzat. Kalau sifat sesuatu yang menyatu dengan dzat, maka sifat itu bukan makhluk. Karena yang namanya makhluk itu terpisah dari dzat, sang khalik, pencipta. Sifat maqama ala dzat, sesuatu yang ada pada dzat. Tadi dikatakan bahwa Al-Qur'an minallah, Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minallah falaysa bimakhluq, yang datang dari sisi Allah maka bukan makhluk. Ya. Maka Al-Qur'an laysa bimakhluqin, bukan makhluk, karena Al-Qur'an kalamullah, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang mengetengahkan tentang bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Ikhwan fil din rahimakumullah. Selanjutnya qala wal imanu birru'yati yaumal qiyamati. Yarawna Allah azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala turjuman. Al imanu birru'yati yaumal qiyamah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beriman birru'yati yaumal qiyamah, kepada ru'yah. Maksudnya adalah ru'yatullah pada hari kiamat. Yaraunallah azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim. Dimana makhluk manusia, yarawun Allah azza wa jal, mereka akan melihat Allah azza wa jal bi'ayuni ru'usihim, dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin. Dia Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka bila hajibin, tanpa ada perantara, wala turjuman, juga tanpa ada penerjemah. Nah, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala, beliau mengatakan tanqasimur ru'yatu ila qismaini. Soal ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ru'yatun 'ammah, dan yang kedua adalah ru'yatun khassah. Ru'yah yang sifatnya umum, yang pertama. Yang kedua, ru'yah yang sifatnya khusus. Farru'yatul 'amatu fi 'arasatil qiyamah, hinama yuhasibullahul 'abda. Ru'yah yang bersifat umum ini terjadi pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya. ويوقفه بين يديه, dan menghentikannya di hadapannya. ويحاسبه على اعماله, lalu menghisab amalan-amalannya. Di dalam hadis, qala qad jaa'a fil hadis min hadithi Abi Hurairah, datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi fil zahirati laysat fi sahabatin, qalu la. Qala fa hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laysa fi sahabatin, qalu la. Fa walladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum. Sekali lagi, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada mereka, apakah penglihatan-penglihatan kalian terhalangi ketika kalian melihat matahari di siang hari dengan jelas, tidak tertutup awan? Mereka menjawab, tidak, tidak terhalangi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada mereka, apakah penglihatan kalian terhalangi ketika kalian melihat bulan di malam purnama, tidak tertutupi awan sama sekali? Mereka menjawab, tidak, tidak terhalang. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tudharuna fi ru'yati rabbikum, kalian pun nanti pada hari kiamat tidak akan terhalangi sama sekali melihat Rabb kalian. Nah, ini masuk dalam kategori ru'yatul 'ammah. Ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, terjadi pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya. Nah, kemudian Syekh An-Najmi berkata lagi, wa qad jaa'a fil haditsi aidan an 'Abd bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama, wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, fattaqun nar walau bi shiqqit tamrah. Datang hadis lain dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti sayukallimuhullah, Allah akan berbicara kepadanya. Dalam keadaan tidak ada antara dirinya dengan Allah turjuman, penerjemah. Jadi secara langsung. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Seseorang akan melihat ke arah kanannya, maka dia tidak melihat apapun kecuali apa yang ada di hadapannya. Wayanzuru asyama, kemudian dia akan melihat ke arah kirinya, dalam keadaan dia pun tidak melihat apapun kecuali apa yang ada di hadapannya. Wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Lalu dia melihat kepada apa yang ada di hadapannya, maka dia tidak melihat apapun kecuali neraka yang ada di hadapan wajahnya. Fattaqun nar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu fattaqun nar, jagalah diri-diri kalian dari ancaman api neraka. Jaga diri-diri kalian dari ancaman api neraka. Nah, ternyata neraka itu tidak jauh ya, dekat. Sebagaimana dekatnya surga. Seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat lain, bahwa lebih dekat dari gerakan sendalnya seseorang. Surga seperti itu, neraka juga sama seperti itu jaraknya. Dekat. Kalau surga jaraknya dekat dengan kita, ini sebuah kabar gembira. Tetapi ketika neraka dikabarkan dekat, lebih dekat ya, dari suara gerakan sendal, ini sesuatu yang menakutkan tentunya, mengkhawatirkan tentunya. Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fattaqun nar, ya, jaga diri-diri kalian dari api neraka. Nanti pada hari kiamat, ya, Allah akan mengajak bicara kepada kalian semuanya. Dalam keadaan tidak ada turjuman secara langsung. Setiap orang tidak akan melihat apapun di hadapannya kecuali an-nar tilqa'a wajhih. Nar yang ada di hadapannya. Fattaqun nar. Oleh karena itu, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Walau bisyikit tamrah. Walaupun dengan sepotong biji kurma. Baik, kemudian amma ru'yatul khassah, berkaitan dengan ru'yah yang bersifat khusus, fahiyya ru'yatu ahlil jannah fil jannah. Yang dimaksud darinya adalah ru'yahnya penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa taala fil jannah, di surga. Nah, dan ru'yah ini adalah ru'yah yang merupakan kenikmatan dan kesenangan. Melebihi kenikmatan dan kesenangan lainnya yang dirasakan oleh penghuni surga di surga. Ini puncak kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah mereka penghuni surga nadhirah. Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Nah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita mengetahui bahwa nanti kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka kita harus bersemangat ya, untuk menjadikan penglihatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penglihatan yang merupakan kenikmatan dan kesenangan. Bukan ru'yatul azab. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir pun nanti ya, pada hari kiamat dikumpulkan di saat dihisab itu akan melihat Allah. Tetapi penglihatan mereka bukan penglihatan kenikmatan, tetapi ru'yatul azab. Penglihatan yang sifatnya azab dan hukuman. Nah, karena itu kita harus bersemangat ya, untuk melakukan upaya ketaatan agar ru'yah kita kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu menjadi ru'yah kenikmatan dan kesenangan. Nah, soal ru'yah, kalau ahlu sunnah wal jamaah ya, sudah jelas keyakinan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, tidak dapat dilihat di dunia, tetapi dapat dilihat di akhirat. Ini jelas. Adapun golongan-golongan yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat baik di dunia dan akhirat. Yang paling benar tentunya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil. Dalil. Ya. Qala wal imanu bil mizani yaumal qiyamati yuzanu fihi al khair wal syarr lahu kiffatan wa lahu lisan. Berikutnya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, al imanu bil mizan, beriman kepada mizan. Beriman kepada mizan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di mana akan ditimbang ya, pada mizan timbangan tersebut al khair wa syar, kebaikan dan kejelekan. Nah, mizan timbangan inilah hukifatan memiliki dua neraca. Ya. Dan memiliki lasan atau lisan. Ya, semacam penunjuk ya, berat dan ringannya timbangan tersebut. Nah, soal mizan ini juga sesuatu yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah tentang keberadaannya pada hari kiamat berdasarkan dalil-dalil. Nah, seperti di firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat Al-A'raf, wal waznu yawma idzin al-haq. Walwaznu yawma idhinil haq, dan timbangan pada hari itu, yakni pada hari kiamat, adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Faman thakulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, maka mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum, yang merugi dirinya. Nah, di Quran surat Al-Qari'ah juga disebutkan tentang mizan ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang nyaman. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya ya, adalah hawiyah. Nah, wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hiyah? Narun hamiyah, api yang panas, neraka. Nah, kemudian apa yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat ya, berdasarkan dalil-dalil, yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat adalah catatan amalnya dan juga orangnya. Ya. Kalau catatan amal seperti dalam hadis bitaqah. Ya. Hadis bitaqah. Tentang seseorang yang sudah banyak sekali catatan-catatan jeleknya. Ya. Keburukan-keburukannya. namun dia punya satu kebaikan. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa dia lahu bitaqah, dia punya bitaqah, kartu, ya, kebaikan. Fiha yang di dalamnya ada syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ketika ditimbang semua kejelekan-kejelekannya dengan bitaqah itu, ternyata bitaqah lebih berat. Maka dengan itu dia selamat. Ya. Ini menandakan bahwa catatan amal ditimbang pada hari kiamat nanti. Amalan-amalan ditimbang. Nah. Kemudian ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa orangnya juga ditimbang. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam keluar pada suatu hari ke sebuah lembah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ikut di dalamnya. Lalu satu ketika sahabat Ibnu Mas'ud hendak menggapai tangkai siwak. Ya. Karena agak tinggi, maka beliau pun ya jengkel. Nah, seperti itulah. Ya, untuk bisa meraih tangkai tersebut sehingga betisnya kelihatan. Gamisnya tersingkap dan betisnya kelihatan. Orang-orang yang berada di situ, mereka semua mentertawakannya. Mentertawakan betis sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang kecil. Betisnya kecil. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Mimma tadhakun?" Dari apa kalian tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa? Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasulullah min diqqati saqaih." Wahai Rasulullah, kami tertawa karena itu melihat betisnya kok kecil sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lahuma athqalu fil mizan min Uhudin." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kedua betis ini, ya, athqalu fil mizan min Uhudin, dalam timbangan nanti itu lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud sekalipun. Ya. Subhanallah. Nah, betis sahabat Ibnu Mas'ud yang kecil itu, ya, kalau ditimbang nanti kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud sekalipun. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud memang sahabat yang secara perawakan kurus kecil, tetapi soal keberanian jangan ditanya. Soal keberaniannya mengalahkan orang-orang yang secara postur tubuh lebih besar. Karena kalau bicara tentang keberanian tidak melihat postur. Ada orang yang subhanallah posturnya tinggi besar, tapi soal nyali, waduh, gelas-gelas kaca, penakut. Dan sebaliknya ada orang yang secara postur tidak meyakinkan, kecil, tapi soal keberanian nomor wahid. Ya. Jadi soal keberanian itu tidak melihat postur. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang luar biasa keberaniannya, walaupun secara postur tubuh kecil, bahkan betisnya pun kecil, itu saking kecilnya. Nah, namun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kaitkan dengan keberaniannya, tidak ada bandingannya. Semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pemberani, yang besar tubuhnya ataupun yang kecil. Mereka berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Pedang-pedang mereka selalu berada di pundak-pundaknya. Gagah berani. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. ada sahabat yang besar badannya, tapi soal keberanian luar biasa. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan. Ini dalil pertama. Ya. Dalil yang lainnya adalah hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, as-samin, yang gemuk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yazinu indallah janaha ba'udhatin, yang ternyata tidak ada bobotnya walau seberat sayap nyamuk. Nah, jadi nanti akan didatangkan pada hari kiamat seseorang yang secara perawakan besar, gemuk, tetapi la yazinu indallah, tidak ada bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan walau seberat sayap nyamuk. Nah, ini menandakan bahwa di samping amalan ditimbang, maka orangnya pun ditimbang. Nah, berikutnya qala wal imanu bi adzabil qabri wa munkar wa nakir. Beriman kepada azab kubur. Soal keberadaan azab kubur, ini sesuatu yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil. Nah, azab kubur ini akan menimpa seluruh umat. Tidak hanya menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja yauman fasami'a aswatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau keluar kemudian mendengar ada suara. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, yahudu tu'adzibu fi quburiha. Ini adalah suara di mana Yahud, orang-orang Yahud, tu'adzibu fi quburiha, sedang disiksa di dalam kuburnya. Nah, jadi azab kubur tidak hanya ditetapkan untuk umat ini, tetapi seluruh umat. Seluruh umat diazab, mendapatkan azab di mana? Di kubur. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan, ista'idhu min azabil qabri, perlindunglah kalian dari azab kubur. Orang-orang Yahudi datang kepada Aisyah mengabarkan perihal azab kubur. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, benarkah tentang hal ini apa yang disampaikan oleh orang Yahudi? Nabi membenarkannya. Kemudian Nabi mengatakan, ista'idhu min azabil qabri, berlindunglah kalian dari azab kubur. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.